طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تقليد تعريفه اصطلاحا اتباعه، نعم، تعمل اتباع من لا، اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، يعني اتباع مجتهد، يعني mengikuti اتباع قول مجتهد itu kan begitu, mengikuti ucapan seorang mujtahid, taklid kepada seorang mujtahid. Karena jika ittiba'u man qawluhu hujjah, ittiba' mengikuti yang ucapannya adalah hujjah, maka itu adalah dalil. Kan begitu. Mengikuti Nabi itu berarti mengerti dalil, dan mengikuti dalil, mengikuti ijma' atau mengikuti ijma' sahabi, ya, menurut pendapat bahwa itu adalah hujjah dengan syarat-syaratnya. Baik. Kemudian juga kita sudah pelajari mawad taklid ada dua. Nah, yang pertama mukallidnya adalah awam, ammi, ya, orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum dengan diri sendiri, sehingga kewajibannya adalah taklid. Nah, yang kedua tempat terjadinya taklid selain ammi, taklid juga bisa dilakukan oleh seorang mujtahid. Nah, pada kondisi nah, hadis terjadi atau hadis taktadi al-fawriyah, taktadi al-fawriyah, ada peristiwa yang butuh segera jawaban dan dia la yatamakkan min an-nadri fiha. Nah, jadi pada kondisi darurat atau dia sudah berijtihad tapi tidak mampu. Ya, seperti yang kita lewati ya. Sudah berijtihad tapi tidak mampu di luar kemampuannya, tawakuf dia, dan akhirnya dia taklid. Nah, apakah taklid itu hanya dibolehkan dalam masalah fikih? Masalah tidak, ya? Rajih. Jais? Jais. Dalil? Fas'alu ahla dikri, ingkuntum la ta'lamun. Ayat fi siyaq itsbat ar-risalah wa huwa min usulid din. Ayat ini siapnya konteksnya pada penetapan risalah kerasulan, ya, syariat, dan itu termasuk dari usul ad-din, mengimani kerasulan seorang rasul, syariat seorang rasul. Baik. Dan juga alasan bahwa seorang ammi tidak mampu mengetahui al-haq dengan dalil-dalilnya. Nah, sehingga bisanya taklid. Fattakullah mastata'tum, meskipun itu dalam masalah akidah, itu yang mampu dilakukannya. Kemudian anwa'ut taklid, yang pertama al-am, yakni taklid am itu maksudnya apa? Maknanya digambarkan aja dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, mengikut keseluruhan apa? Ini butuh sebagaimana yang digambarkan di sana, Syekh. Coba dilengkapi, Syari. Jadi mengikuti madhab tertentu, madhab muayyan. Nah, jadi ada madhab tertentu yang dipegang seluruh urusan-urusan agamanya ikut mazhab itu. Ya. Rukhasnya dan azaimnya semuanya diikuti. Tidak keluar dari mazhab itu. Ini taklidan. Hukumnya? Ada yang mengatakan? Di antara pendapat yang ada? Ada tuh? Ada yang mengatakan? Wajib. Dengan alasan kaum mutaakhirin tidak mampu berijtihad. Nah, namun alasan ini tidak benar. Baik. Banyak dari mutaakhirin punya kemampuan yang luar biasa berijtihad, seperti Al-Albani rahimahullah. Nah. Nubaz dan yang lainnya banyak. Baik, ha? Nusaimin wadi mukbil al-wadi'i dan yang lainnya. Nah, ha. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Alasannya mengandung unsur mengikuti selain Nabi seluruh perintah dan larangannya, dan ini mengikuti melalui ijma. Oleh karena itu dibantah oleh Syekhul Islam. Adapun boleh tidaknya, jadi tadi masalah wajib, pendapat yang mengatakan wajib jelas salah. Nah, ya, apakah haram atau boleh? Nah, ini yang butuh pembahasan. Nah, yang mengatakan haram alasannya kuat. Tapi di sini Ibnu Taimiyah mengatakan wajawazuhu fihi ma fi. Bolehnya melakukan takdir an fihi ma fi, yang biasanya kalimat seperti ini menunjukkan adanya kelemahan di situ. Anda lihat di syarah Ibnu Taimiyah mengatakan seakan-akan Syekh tawakkuf. Seakan-akan Syekh tawakkuf mengenai bolehnya. Nah, menjelas itu menunjukkan ada kelemahan. Tetapi dikata oleh Syekh seakan-akan tawakkuf. Nah, kemudian juga sudah kita dengar keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagi yang melakukan ini, yakni melakukan taklid an, ya, tidak boleh bagi dia bergeser dari suatu mazhab yang dipegang, ya, dengan hawa nafsu. Nah, dia hanya boleh jika apa? Jika dia taklid ke alim yang lain yang beri fatwa berbeda dengan mazhab itu, atau dia melakukan istidlal pendalilan sendiri dengan dalil yang menunjukkan berbeda dengan mazhab yang dipegangnya, atau ada udzur syar'i. Karena jika tidak ada alasan-alasan ini, kemudian dia meninggalkan mazhab yang selama ini dipegangnya, berarti itu hawa nafsu. Nah, mengarah kepada apa? Dia mencari-cari rukhas. Nah, pada masalah itu, misalkan mazhab muayyan yang dipegangnya itu mengatakan wajib. Nah, ya, dia berat misalkan. Nah, terkata disifati bahwa seperti ini, fa'ilun lil muharram bighairi udhin syar'i wa hadha munkar. Nah, dan seterusnya yang boleh siapa? Dia boleh meninggalkan satu qaul yang dipegangnya, qaul yang lain, mazhab yang dipegangnya, berpindah ke yang lain apabila apa? Dasarnya ingat ada dua yang disebutkan. Nah, itu cepat ini. Kita membaca lagi. Nah, ini dia melakukan pembahasan. Nah, penelitian. Dan jadi dia mengikuti dalil-dalil yang merinci, yang dia ketahui gitu. Yang kedua dia mengikuti ahli, bagaimana maksudnya? Jadi mazhab itu kan pendapat ahli, tapi kenapa dia tinggalkan? Karena kenapa kok dia beralih meninggalkan pendapat alim sebelumnya di mazhab itu keluar dari mazhab yang dipegangnya? Karena ini yang butuh penegasan. Lebih karena pendapat ada pendapat yang lain yang mengisi mazhabnya itu datang dari seorang alim yang lebih alim. Jadi dari dua, lebih afdal dari segi ilmu dan ketakwaan. Nah, ini boleh kata Imam Ahmad yang seperti itu. Al-khas juga sudah kita lewati. Al-khas apa? Taklid khas. Ini taklidnya seorang mujtahid. Nah, kalau yang tadi itu taklid seorang ami yang taklid ami. Taklid ami itu yang taklid ami. Adapun ini taklid mujtahid. Nah. Taklid seorang mujtahid saat dia tidak mampu berijtihad. Nah, pada suatu qadhiyah muayyad, pada qadhiyah khusus, kasus khusus, masalah khusus. Nah, ketidakmampuan itu ada dua. Yang pertama anjan hakikian benar-benar tidak mampu memang sama sekali. Yang kedua, jika dipaksa-paksa bisa, tetapi masyakoh Ali mana? Nukamil fatwa muqallid qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah fatwa muqallid. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ahlu dzikri hum ahlul 'ilmi wal muqallid laysa min ahlil 'ilmi al-matbu'ina. Wa innama huwa tabi'un li ghairihi. Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Ahlul dzikr jika kalian tidak mengetahui. Ahlul dzikr yang dimaksud di sini, ya, hum ahlul ilm, mereka adalah ahlul ilm, ulama. Jadi yang diperintahkan kepada kaum muslimin adalah bertanya kepada ahlul dzikr. Ahlul dzikr adalah ahlul ilm. Jadi yang berfatwa itu ahlul ilm, yang ditanyai fatwa, diminta fatwa itu ahlul ilm. Wal muqallidu laisa min ahli al-ilm, sedangkan muqallid, ya, yang bisa hanya taklid, dia bukan ahli al-ilm. Al-matbu'in, yang diikuti, wa innama huwa tabi'un bighairi, dia hanyalah semata mengikuti yang lain. Nah. Qala Abu Umar bin Abdul Bar wa ghairuhu ajma'a an-nasu 'ala anna al-muqallida laisa ma'dudan min ahli al-ilmi wa anna al-'ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Kata Abu Umar Ibn Abdul Bar, Imam Ibn Abdul Bar, yang diantara telah kita lewati pada pembahasan ijma, diantara ulama yang banyak menukil ijma, beliau mengatakan begitu pula selain Ibn Abdul Bar mengatakan ajma'an nasu, ya, kaum muslimin, ya, ulama, mereka ijma, ya, konsensus, kesepakat ada anna al-muqallida, bahwasanya seorang muqallid laisa ma'dudan min ahli al-ilm, tidak terhitung dari kalangan ahli al-ilm. Wa anna al-ilma, dan bahwa sesungguhnya ilmu itu ma'rifatul haqq bidalili, ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya, itulah ilm. Jadi barang siapa mengetahui suatu hukum, ya, dengan dalilnya dan memahaminya, berarti dia berilmu. Berarti dia mengilmui perkara itu, bukan taklid. Nah, karena ilmu itu ma'rifatul haqqi bidalili, mengetahui kebenaran dengan dalil. Karena siapa tahu dalil, faham dalil, mengetahui kandungan dalil, kebenaran yang ada padanya, hukum yang ada padanya, berarti dia termasuk berilmu. Ya. Hanya saja ilmu itu kan luas. Oleh karena itu ahlul ilmi juga bertingkat-tingkat, kan? Nah, ada yang alim biasa, ada yang talibul ilm, ada yang sampai alim, ada yang sampai dikatakan al-allamah. Nah, karena ilmunya melampaui yang lainnya. Nah, begitu. Adapun muqallid bukan bagian dari ahlul ilm. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim, wa hadza kama qala Abu Umar, fa inna an-nasa la yakhtalifuna fi أن العلم هو والمعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. طيب. Ibnu Qayyim menanggapi nukilan Ibn Abdul Bar mengatakan wa hadza kama qala Abu Umar Ibn Abdul Bar. Ini masalah ini seperti yang dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar. Nah, karena kata Ibn Qayyim fa innan nas, karena sesungguhnya manusia la yakhtalifun, mereka tidak berselisih fi anna al-ilma, bahwasanya ilmu itu huwa al-ma'rifatul hasilatu 'anid dalil. Al-ma'rifatul hasilatu anil dalil, ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Jadi faham dalil, mengerti pendalilan, bagaimana memetik hukum, makna dari dalil, ya, berarti mengerti kaidah, ya, berarti mengerti bahasa, kan begitu. Jadi hal-hal yang memang dibutuhkan untuk bisa menjadi orang yang berilmu dan bisa berijtihad. Nah, sebagaimana yang kita pelajari pada pembahasan al-ijtihad, syarat-syaratnya. Nah, wa amma adapun biduni dalil, tanpa dalil, fa innama huwa taqlid, itu adalah taqlid. Nah, seseorang ya, misalkan katakan dia mengatakan hukumnya demikian, apa dalilnya, dia tidak paham, itu fatwa fulan. Nah, gitu. Nah, fatwa fulan alim fulan berfatwa demikian. Nah, bagaimana dalilnya, bagaimana sisi pendalilannya, ya tidak mengerti dia. Nah, semata untuk difatwa. Nah, itu taklid. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim setelah itu menghikayatkan mengenai bolehnya berfatwa dengan dasar taklid. Ada tiga pendapat. Baik. Ahaduha la tajuzul fatwa bitaqlidi li'annahu laysa bi'ilmin wal fatwa bighairi 'ilmin haramun. Wa hadha qawlu aktsarul ashabi. Qawlu Wa hadha qawlu aktsar al-ashabi. Khata. Mudhaf dia. Nah, qawlu al-aktsari al-ashabi wa jumhur syafi'iyyati. Baik, yang pertama tidak boleh berfatwa dengan dasar taklid. Kenapa? Karena taklid itu bukan ilm, sedangkan berfatwa tanpa ilm haram. Dan ini hada qawlu aktsaril ashabi, ini pendapat mayoritas al-ashab. Al-ashab yang dimaksud di sini ashab Imam Ahmad, yani fuqaha Hanabilah, wa jumhur Asy-Syafi'iyah, dan ini juga pendapat jumhur Asy-Syafi'iyah. Jadi kesimpulannya, ini adalah pendapat mayoritas fuqaha Hanabilah dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Baik. Tsani anna dzalika jaizun fima yata'allaqu bi nafsihi wa la yajuzu an yuqallida fima yufti bihi ghairuhu. Wa la yajuzu an yuqallida fima yufti bihi ghairuhu, artinya dia tidak boleh taklid dalam fatwa. Nah, fi ma yufti bihi ghairuhu, dia tidak boleh taklid berfatwa juga dengan itu. Nah, dia tidak boleh taklid dalam apa yang difatwakan oleh orang lain, dia ikut taklid dalam berfatwa. Sebenarnya itu bukan fatwa dia, fatwa orang, tapi dia taklid memfatwakan itu maksudnya. Ya, ini apa perbedaan yang pertama? Beda tipis. Nah, yang saya tadi mengatakan ini tidak benar. Ya kan, apa bantahan saya? Nah, ini tidak benar. Karena apa yang boleh untuk diri, boleh juga untuk orang lain. Baik. Atau ini, wala yajuzu ayyu qallada fima yufti bihi ghairahu. Nah, fima yufti bihi ghairahu. Dia tidak boleh ditaklid oleh orang lain. Ini ujungnya sama dengan yang tadi. Maksudnya, dia boleh taklid kepada ro'i seseorang. Ketika dia memfatwakan ro'i itu, dia tidak boleh ditaklid oleh orang lain. Dia boleh taklid ke ro'i itu, ketika dia menyampaikan ro'i itu ke orang lain, orang lain tidak boleh taklid ke dia. Nah, ini kan apa bedanya? Hah? Itu maksud Syekh. Kenapa kok ini dibolehkan taklid ke ro'i itu ketika orang ini memfatwakan ro'i itu kepada yang lain, orang lain tidak boleh taklid ke ro'i itu yang difatwakan lewat dia. Padahal apa bedanya? Ro'yunya sama. Fahim tum? Itu maksud Syekh. Coba diulang. Diulang lagi sekali. Kita benar-benar faham. Yakni? Itu intinya begitu. Jadi maksud pendapat ini boleh bagi dia taklid untuk dia taklid dan beramal dengan ya, taklid yang dilakukannya, dia boleh beramal dengan ra'yu pendapat seseorang yang dia taklid kepadanya. Nah, tapi dia tidak boleh memfatwakannya kepada orang lain, dan orang lain tidak boleh taklid ikut ke pendapat yang dia sampaikan itu. Karena itu hasil taklid. Nah, kok dia boleh, yang lain tidak boleh, padahal ra'yunya sama gitu loh maksudnya. Masa dia saja yang boleh, orang lain tidak, padahal ra'yu yang disampaikan sama. Nah, as-salih. Yang ketiga. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة عدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل وعليه العمل طيب انتهى كلامه yang ketiga nukilan dari Ibn Qayyim. Hal itu boleh indal hajah, pada saat ada tuntutan hajat. Wa adamil alimil mujtahid, dan ketika tidak ada alim mujtahid yang dimintai fatwa. Nah, hajat menuntut ya, muqallid ini yang sudah taklid kepada seorang mujtahid, dia yang kemudian memfatwakan hasil taklidnya. Ini boleh. Wa huwa asahul aqwali wa alaihi al-amal, ini pendapat yang paling kuat dan amalan berjalan di atas ini. Nah, adapun yang pertama dan yang kedua pembatasan yang sulit. Nah, apabila memang hajat menuntut. Adapun jika memang mujtahid ada, ya ngapain kepada muqallid? Ngapain muqallid ikut berkor-kor? Ada mujtahidnya kok. Nah, kembalikan kepada mujtahid. Baik. Ya. Baik. Wabihi yatimmu. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. Dengan ini sempurna selesai apa yang ingin kami tulis di makalah yang singkat ini, ya, jadi sekarang jadi kitab kecil. Nah, kami mohon kepada Allah agar mengilhamkan kepada kita ar-rusyd, ya, mengikuti petunjuk, ya, terbimbing di atas petunjuk, fil qawli wal amal, dalam hal ucapan dan perbuatan. Dan agar meliputi amalan-amalan kita dengan kesuksesan. Innahu jawadun karim. Sungguhnya dia Allah SWT maha dermawan. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi. Naam. Alhamdulillah. Tarikh al-yawm. كم من ذي الحجة؟ توجد نعم توجد ذي الحجة نعم 14 1441 هجرية kita menyelesaikan dari ini. هذا فضل من الله. Alhamdulillah, nakhtafi bihada. Subhanallah, alhamdulillah, shalom, alhamdulillah, shalom.